dewe umat. Beda kali ustaz, beda. Lu kan saat ini kata ustaz-ustaz ini. Ini gak fatwa sak geleme. Sebab apa? Dia tidak punya tanggungan kebaikan umat. Orang tuh wangger muni, sak muni-muni ini. Harap ulang tahun pakai lilin haram, enak era umum, rokok haram, kiai rawani, biji kiai kok wani ngaram no rokok itu, musantri ni petani tembakau, biji, khusus rokok haram, yo pauper tu sokape wong santri Temanggung, nampasan, lembul kiai no haram, khusus itu kang sing sabar. Kenapa? Wong hukum dasare ra ono kit biyen ki urusan bako iku jan urusan khilafiyah. Tapi kalau kiai lupa bahwa kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti haram. Ternyata sampean muni rokok elek. 74 triliun cukai rokok diambil negara. Untuk apa? Masuk APBN. Lah nek rokoke sampean haram no 74 triliun itu haram masuk APBN, APBN-e haram. Nggo bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Ayo rungokno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pangestu kula ta'zimi Gus Yusuf Kulori menangka pengasuh dan setelah pengasuh Nyai Orospo Benispo pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama Syuriah Tanfidiyah setelah banom tamu undangan hadirin wal hadirat ingkang mulya. Niki alhamdulillah tahun ini saged nglumpuk, saged ngempal, tak perlu ngahos ingkang ngelingaken kita panjenengan sedaya bilih kita niki termasuk tiang ingkang bejo. Napa bejone? Lha dene iki kake Gus Yusuf dunya niki lagi kacau. Nah, dunya sing kacau niki terutama tiang Islam niku wonten sing ayem jenenge wong Indo Indonesia ini paling ayam teng Suriah jam semene ngaji di roket uang jam semene teng Afghanistan di berondong uang. Nah teng mriki iki lah ini tidak lain dan tidak bukan karena kita niki pancen dikersake dadi apik kali Gusti Allah. Terus kita ini termasuk uang sing ya didadekke apik, karepke apik kali Gusti Allah. Sebab nek cara teori niku wis ora ketemu akal. Afrika niku namanya nglompati Mesir. Niku mboten kebagian agamane Allah. Padahal mek nglompat Mesir ngoten tok Afrika niku mboten utuh. Eropa niku namanya nglompati negara namine Maroko. Ngelewati kutho naminipun Tanjir, ngelewati kampung naminipun Casablanca, ini mboten kebagian. Nah awak dhewe iki nek cara teori niku wis rada mohal. Karena keberadaan kita itu sudah sangat jauh dari Mekah. Wis ndlesep ngene. Lha ngoten kok ya isi kebagian agamane Gusti Allah. Ya tapi nggih ngapunten nggih wong jenenge wong ado nggih bagiane mboten pati kathah mboten tok nggih Ya ana sing kebagian lengkap ya kaya Gus Usop ni bagiane kathah. Tak Quran, tak hadis, bagian kabeh. Nah, awak dhewe ni kadang bagiane rapati akeh. Ana Quran sak monten kathahe, ana sing nameng kebagian Yasin ngono tok. Hais luwo. Ana sing nameng kebagian kul ulhu. Wonten sing nameng kebagian semelah Rahman. Oke. Wis luwung. Lho kadang iki lho mulah. Lho mulah wong adoh kaya ngeten iki kula niku dados kelingan pengendikanipun Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi dawuhaken mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah? Di sing ngersake niku Gusti Allah. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan agama. Jadi mayuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah niku diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairane teng riku niku dilalah ya kaya nakirah ngoten lho. Khairane teng riku lak nakirah. Khairon niku kok nakirah. Niku maknanipun khairon kamilan keapian kang sampurno. Nah, bolak-balik ya bolak nggih. Nek khairon niku keapian kang sampurno. Sementara wis dadi lumrah hukum alam. Nek menungso iku ra iso sampurno. Wong menungso ra iso sampurno kok keapiane ngangge khairon. Kang sampur no. Nek Gusti Allah lu ora masalah keapiane sempurna wong Gusti Allah iki jeneng sempurna. Lah menungso ora sempurna kok ditempleki khairon sing nakira. Niki lak kudu dibahas to niki. Lah mula sebab keapiane menungso niku ora iso sempurna. Mula teng pundi mawon apike menungso niku mboten iso ngadeg dhewe dari. Dadi apike menungso niku mboten iso ngadeg dhewe sebab menungso iku ora sempurna. Dipiyek-piyekno pancen menungso niku mboten sempurna, kok ketemplekan khairon kang nakira, maknane menungso ora bakal iso sempurna, berarti nek ana apik kok nemplek menungso ora bakal sempurna. Lho niku. Mila aja pisan-pisan menungso apik rumangsa paling apik sebab apike menungso ora iso ngadeg dhewe. Lha iki. Nih gini gini sampai delok rene iki. Nyawang niki aja ngantuk. Niki niku dicekel niku. Soale Fathul Wahhab niku dibuka teng sampul awal niku nggih dibuka kali hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Contoh mawon sampai delok kula, aja delok liyane nggih, delok kula. Mengini kiri iki, gitu. Wong niku delok kula kabeh. Lho ya to delok kula kabeh mrungokno kula omong dirungokno karo mantuk-mantuk ya. Wah dikoyone kok bengi iki sing paling apik niku kula. Aja guyu to sampeyan. Koyone bengi iki sing paling apik niku lak kula. Dadi nek muni apik ngono sakmene iki bengi iki bintang malam niku kula. Lho aja guyu kok dikandani kok guyu. Kabeh delok kula. Lho teko langsung disuguhi loro. Lah. Jadi malam hari ini adalah malam keapian, gitu. Pengajian HNO. Jenengan ku kelambi apik, niat apik, lungguh apik, bahkan ngentut wis diempet. Saking pengene mlebu apik begini iki. Lah, tapi di antara apik-apik iki koyoke sing paling apik kok kula. Lho, koyoke niku, dadi nek cara apik niku dilori kula iki. Cekelimet omong sugui lungguh nang dhuwur metangkring oleh ngene. Wah. Lah. Tapi balak-balik malih sebab keapian niku ora iso ngadeg dhewe nek nggih menungso. Mula kula ya ora entuk muni sing paling apik. Sebab apike kula dalu niki ana panjenengan sing gelem lungguh mri mriku. Ayo. Nek kira-kira kok ora ana sing gelem lungguh mriku bakul jamu niki. Lha iki ta. Padahal iki cerita apik. Wis kula wis ngapalno engko tak ngaji karo wong Tegal Rejo. Iki aku lo ngapalno iki zaman mondok kek cilik wis tak apalno. Pokoke ilmuku tak tokno kabeh nang kono. Ben ketok sing paling apik. Tapi nek ora ana sing lungguh mriku, ya bakul jamu niki. Nek ora malah dianggap wong kentir. Coba kira-kira wong iki ilang kabeh terus kula ning ngene iki. Widat to. Paling ana wong lewat, oh paling kae wong nyacak son. Ora bakal ana wong ngarani ngaji. Tapi berhubung wonten panjenengan sing teng ngriku, mula keapian niki dadi sempur, sempurna. Lah panjenengan apik teng ngriku, soale lungguh kursi. Nek ora ana lungguh kursi panjenengan mesti ora apik tertib ngene iki ora ana kursi. Kursi ini mesti wis ndutut sikil ping 50. Yo. Nah, nggih. Mila sampean apik teng ngriku soale ana kursi. Wis urusan kursi wae wis ora ngerti. Nek kursi garae apik, ning teng urusan kursi awak dhewe wis ora ngerti. Apa bocah sing masang kursi iki mau ya salat zuhur? Ya wis ora weruh. Wis ora ngerti awak dhewe. Sing apike kaya ngeten iki awak dhewe wis ora ngerti. Nek sing masang kursi iki salat zuhur apa ora? Lho, iki lagi ning ngarep mata tingkat telu keapian nggih. Durung nek kula bahas panjenengan lungguh tengriku iso anteng soale mangan. Sing masak ya apik lah, sing masak mau sapa? Wis ra weruh. Dadi enak soale dikei uyah masakane. Uyah niku jelas dudu teke wong Magelang ra duwe dhuwit, ra duwe uyah apa meneh Tegal Rejo. Nek sing asin-asin Tegal Rejo kan mboten uyah. Upil. Santri ini kan loh. Lah, wis urusan uyah mawon ora iso sampean urip dhewe. Butuh sopir truk sing gawa uyah tekan Tegal Rejo. Apa ya sampean ngerti? Gawa uyah teko Jeporo Pati ora mampir warung remeng-remeng. Wis ra weruh pisan. Enake uyah dimasak diparutno klo. Klopo. Sampeyan wis ora ngerti sing gawe parut iku sapa? Wis ra weruh. Sing menek klopo wis ora weruh. Padahal keapiane awak dhewe soale ana santen. Awak dhewe wis ra weruh sing gawe kompor sapa? Wis ra weruh. Termasuk dicemplungi lele iki lho awak dhewe wis ra weruh. Iki lele gedhe sebab dipakani pelet apa dipakani eek? Wis ra sing ra. Duh, wis ora ngerti. Padahal itu menjadi ruang kebaikan. Wis ora ngerti sing gawe parut. Terus nek dipakani pelet jelas ta sing gawe niku komfit niku. Lah nek dipakani sing iki sapa? Wis ora weruh. Terus sadurunge iki mangan apa? Wis ora weruh. Yang jelas menjadi sebuah rangkaian kebaikan lho mula lho niki sing dicekel kali para ulama mula ulama niku nek wis mulang apik ora tau wani rumangsa paling apik mula ulama endi ana sing petita-petiti ora ene ora wani ku gegek metiti lho ora tau apik ra iso. Mula kiai itu punya ketenangan yang luar biasa. biasa, walaupun akhirnya kiai iki dianggap iku rapat galak. Hancurkan Yahudi, kiai ngene ya. Ya ora mbo piye. Mas yo Gus Yusuf rawani mbok obar teko kono. Nemen takoni Gus, jenengan wantun mengharamkan seluruh produk Yahudi. Mesti rawani yo Gus Yusuf. Lah nek Gus Yusuf ngaramno produk Yahudi, ora sida telepon Gus Yusuf, ora iso nganggo WA. Duraisa. Wong ternyata kebaikan kaum muslimin ini berkait dengan kebaikan-kebaikan walaupun kita tidak tahu haji lho, apike ora umum. Tapi apike haji ora iso ninggal Yahudi sebab urusan numpak pesawat niki urusane Yahudi. Lah sampean urung iso gawe. Wong sampean urusane lagi tekan katok cingkrang. Yahudi sudah sampai ruang angkasa. Pak Habibie kongi pesawat malah dijenengi tetuko. Sing teko ratuku tuku, sing tuku rateko. Teko. Loh, gila. Sampai nikah no anak ayu dandani. Orang iso pisah karo Nasrani sing teng Prancis, sing pinter gawe wedak, pinter gawe parfum. Soale nek wedak Tegal Rejo bubar beras dideplok blundeng ka. Gek ngono tok wis ra iso wani. Mula kiai ku ndi to sing liyane? Kiai ku Allahu Akbar. Liyane Allahu Akbar, kiai meng Allahu Akbar. Lho bahkan kiai iki wis dilokno ya tetep rawani alo-alo. Rampe rembukan bang haram ri kiai rawani. Soale sapa kiai iku duwe umat. Beda kali ustaz. Itu lu kan saat ini kata ustaz ini ini gak ada fatwa sak geleme. Sebab apa? Dia tidak punya tanggungan kebaikan umat orang tuh wangger muni sak muni ini harap ulang tahun pakai lilin haram enak era umum rokok haram. Kiai rawani yo biji kok wani ngaramno rokok iku. Mu santrine petani tembakau piye. Gus Yusuf rokok haram yo bubar dosa kabeh wong santri Temanggung. Nemasan. Lha mulo kiai haram wong Gus itu Kang sing sabar. Kenapa wong hukum dasare ra ono wong biyen urusan bako iku jan urusan khilafiyah. Tapi kalau kiai lupa bahwa kebaikan itu tidak bisa berdiri sendiri, pasti haram. Ternyata sampean muni rokok elek. 74 triliun cukai rokok diambil negara. Untuk apa? Masuk APBN. Lah nek rokoke sampean haram, no 74 triliun itu haram, masuk APBN, APBN-e haram. Nggo bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat dalane pemerintah. Ayo rungokno. Lho. Niki ulama duwe tanggung jawab umat kok. Napa lho nggih, mula ulama niku ora grusak-grusuk. Wong kapian lho ora iso sempurna. Ora ngadeg dhewe iso ngadeg dhewe. Mula ulama-ulama niku ya Allah. Sopo ae dirangkul kalau jenenge ulama dirangkul ayo kene soale keapiane wong ora iso ngadeg dhewe. Gek paling gampang lho sampean diarani bangir sebab ana sing diarani pesek. Lu gak usah dado. Nduh. Lah ini makanya para ulama ora iso wani nek rasa krusu ngambil keputusan haram. Haram ulama ini tanggung jawab sebab ulama diwarisi kali porona nabi diwarisi nopo diwarisi agama nih Gusti Allah diwarisi ulama nih kuwarosatul ambiya lu mulu raono ulama kok orang duwe guru orang eneng lu pewaris nih kuyo kuduono sing marisi no. Lho kok ya Gus Yusuf disebut ulama ya soalnya duwe waris warisan. Lho Gus Yusuf ngaji diwarisi King Tegal Rejo piyambak, diwarisi kali Mbak Idris. Apa? Lirbo? Lirbo ya. Ora ana sembrono. Lah Mbak Idris diwarisi sapa? Diwarisi Mbak Marzuki. Mbak Marzuki diwarisi sapa? Diwarisi Mbak Abdul Karim. Mbak Abdul Karim diwarisi sapa? Diwarisi Mbak Hasyim Asy'ari. Mbak Hasyim Asy'ari diwarisi sapa? Ya diwarisi Mbak Asy'ari sekalian Mbak Khalil. Lah Mbak Asy'ari diwarisi sapa? Ya kudu jelas diwarisi Mbak Khairon. Mbak Khairon diwarisi sapa? Mbak Khairon diwarisi kalian Mbak Abdul Wahid. Boyola Solo Tigo. Mbak Abdul Wahid iku muridé Mbak Abdul Halim Boyo Ali. Mbak Abdul Halim diwarisi kalian Mbak Sufyan teng Tuban mriko. Muridipun Mbak Kiai Jabar Nglirip diwarisi Mbak Abdul Rahman Pangeran Sambulasem. Mbak Sambo ngerti diwarisi kali guru dan namini pun Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, muridipun Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Niku grabak niku Tirto. Nah niku diwarisi sinten? Diwarisi Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo diwarisi sapa? Diwarisi kalian Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi Mbah Ibrahim Asmorokondi, diwarisi sapa? Syekh Jumadil Kubro Turgo. Mriki iki. Mula kula angsal crita Mbah Kubori saderenge ngetekno Pondok Tegal Rejo ben kemis sore mlampah saking mriki dugi Turgo. Wong jenengane pewaris ya golek sertifikat to. Lah Mbah Jumadil Kubro diwarisi sapa? Diwarisi Sayyid Muhammad. Pase mriko. Diwarisi sapa? Diwarisi kalian Sayyid Ahmad Jalaluddin Cempo. Sayyid Ahmad Jalaluddin diwarisi malih sinten? Diwarisi kalian Sayyid Abdul Malik Mongol. Untuk warisan Islam saking sinten? Saking Sayyid Alawi Amil Faqih dipun warisi Sayyid Ahmad Shaqib Mirbat. Untuk warisan Sayyid Ali Khaliq Qosam. Sayyid Ali Khaliq Qosam diwarisi Sayyid Alwi, diwarisi Sayyid Muhammad, diwarisi Sayyid Alwi, dipun warisi Sayyid Ahmad Al-Muhajir Yaman, dipun warisi kalian Sayyid Aisyah An-Naqib, dipun warisi Sayyid Ubaidillah, warisan saka Sayyid Muhammad saking Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi dipun warisi Sayyid Ja'far Shodiq kali Sayyid Musa Kadhim, dipun warisi Sayyid Ja'far, dipun warisi kali Sayyid Muhammad Baqir. Angsal warisan ilmu diulang kali Sayyid sinten? Sayyid Ali kula. Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin diulangi kali Sayyidina Hasan Husain. Lah Sayyidina Hasan Husain diwarisi sapa? Diwarisi kali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali diwarisi sapa? Ya langsung diulang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulo ra entuk sembrono. Soale beban berat para ulama niki diwarisi umat. Mulo sebab beban berat ulama niki diwarisi umat, mulo wong nek kepengin berada dalam ruang itu golek waris. Warisan teng pundi? Pondok-pondok pesan pesantren. Lho mangke terus diwarisi ilmu. Lah, diwarisi ilmu nek teng pondok pesantren ya diwarisi carane oleh ilmu. Lah ulama niku dipun warisi ilmu dengan syarat diwulang kurikulum ya insyaallah. Diulang kurikulum wedi kali Gusti Allah. Mula ulama niku sistem pembelajarane innama yakhsallaha min ibadil ulama. Lah golek pelajaran yakhsallah niku teng pundi? Nek golek pelajaran ulama tok niku saged teng pundi-pundi? Maca iso ngalim sampean. Maca tok ngono lho sampean teko Google niku iso alim. Karo metangkring karo ngising iku iso alim. Saking gampange fotokopi sregep download ngrungokno YouTube iso ngalim sampean. Copy paste. Ngalim. Tapi untuk mendapatkan pelajaran kontrolnya, mas'ulnya jenenge yakshallah ora iso nek sampean nek ora mlebu pondok pesan santren. Dibikin kita jadi kurang yang takut sama Allah. Oh, itu jewer kupingi, selentik kupingi, ndek wedi sik. Oh, sembayang tepuk ngono. Lha iki mulo sampeyan aja gombo nek anak teng pondok jewer, nangis. Gudiken. Lha nek santri kok gudiken ora perlu diulang sabar, mesti dadi wong sabar wis ta. Sabar adalah gudiken rampung. Leriyen niku zaman kula saiki wis ora ngalami. Zaman kula niku nek gudiken ya Allah, dikukur tangi turu kulite mboten enten. Meluncu abang ngoten niku. Endoke niki lho dikukur ngene iki. Wong gudhek niku mboten teng mriki tok tekan ndok. Terus dideplokno foto goreng. Terus madhep ngetan disik diturune. Cul yo ngene. Mangke kuwandel kaya ndok asin niku. Terus dikelotok kerok ngoten. Ya Allah paras. Lha wedi. Mulane santri niku beling-beling napa. Soale berada dalam ruang pembentukan yakshallah. Ana yai ngaji ana yai beda ana ngaji nek ana yai ndilo ngene. Lah nek ra ana guru nek metangkring dhuwur WC karo ngaji. Lemula wong sak niki niku rata-rata duwe ilmu ora wedi lho Gusti. Allah wong karo guru wae ora wae. Ora wedi wong metangkring dhuwur WC mulo sak niki kathah tiyang duwe ilmu ora duwe akhlak. Soale gurune ora ana. Lungguh sak lungguh kaplok ya. Keliru kaplok. Nggawa kitab iki tepat. Ayo ngaji. Sampai krungu suarane guru, salah klothak pelencing peleber ngene terusno ning WC ngene. Lungguh ta. Sampai kula nanti enggak ada kanca niku senengane ketunan sarungan kelambenan turu dhuwur sajadah. Angger wis krungu sholat at-tahiyatul. Ya kali kula suwe-suwe pekel kula bendina diketak. Lah kok iki aman terus? Ya tak jikuk sarunge. Jikuk sarunge. Begitu subuh at-tahiyatul. Lali dhek irung sarungan. Tepawak. Pembentukan yakshallah ini menjadi penting, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Santen ini arep ditokno ya diperes pelatoi kaya klopo puarut baru diangkat ning dhuwur panci digeneni. Akhirnya lagi santene iso dipangan. Lah nek klopo diglundhungno thok ora metu santene, mosok santen kok di online. Dan itu lah. Lemulah tiang ni gue paham niku pasti oleh ilmu. Nah saat ni gini gue kadang bocah ni titip ke pondok ibaratnya kelopok kongkong ngetok no santen ni diplatok rauleh. Lah ni tiang biyen diplatok gurune ora pati jembar mulih melayu dijembar no kali wong tuane tambahi tepak. Nah saat ni gini lah ni kurikulum dasar ni yang kadang orang lupa. Bahwa manusia duwe ulama ini soalnya nek ora ulama iki nakira medeni ora yakshallah ning yakshallahu sing wedi malah Gusti Allah. Nah nek nakira dadi mubtada le ora iso wong ulama niku mesti dadi mubtada empu kapan lawas gelise dadi ngarep mubtada kok nakira ya ora oleh. Mubtada ya kudu makrifat. Nilamuno kedadian ya mubtada muakhar. Lah niki nek duwe yakshallah niki nggih. Niku mangke saged punya pengetahuan yang kuat. Mulo akhir wah niku nek dadi isoro rafa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Isoro rafa. Nah rafa iku sapa? Ya wong sing duwe pemikiran kuat nang dhuwur, duwe dhamma. Duwe kemampuan di bawah wis bendina petuk kancane satu-satuan punya sistem sosial yang mumpuni dewabu. Wis biasa to wong tuwa stabil duwe alif duwe kejujuran. Ngita terus setiap menghadapi masalah duwe keseimbangan. Lha dak dak. Mula rafa niku lak dhamma wawu alif subutun nun. Li rafi min hadhammatun wawu alif kadza kanunun sabitun lamun alif. Lah engko nek ngadepi perkara dhammae metu kekuatan yang dhuwur pengetahuane. Alif. Wadho mufis min mufrotin ka'ak matu wa jam'i taksirin kaja'ala untuk mengini. Lah saat ini kabeh kepingin roh rofa. Ini rauhnya sing duwe dom dom rauhnya sing cerdas, rauhnya sing pinter, pengetahuan gak punya. Lebih iya li harap rofa. Akhirnya rofa eurada tadi bareng rofa eurada tadi kabeh nganggu rumusnya ikrob. Lah ikrob niku oportunis. Ya tergantung amil sing mlebu ngoten mawon. Perubahan apapun tergantung amil sing mlebu. Li amilin ulim takdiron au lafdzon li amilin ulim. Lho niku nek lho niku. Nah, sistem seperti ini sampai di sistem kita karena kita adalah generasinya ulama. Nek sing generasi awal niku jenenge sahabat sing petuk nabi langsung. Lah sing ora petuk nabi jenengane jenengane tabi'in. Sing ora petuk tabi'in jenenge tabi'ut tabi'in. Lah awake dhewe petuke sapa? Petuke nameng kelas ulama. Makane nek nglumpuk jenenge nameng Nahdlatul Ulama, wong pangkate nameng murite ulama. Lah iki lah. Lah sampeyan nek kelas murite nabi kok nglumpuk Nahdlatul sahabat. Nek pangkate tabiin nglumpuk ya Nahdlatul tabiin. Lah awake dhewe nek pangkate murite ulama, mulo nek nglumpuk nameng Nahdlatul ulama. Dan kita ulama-ulama selalu diajarkan bahwa ulama hari ini menjaga warisan ulama masa lalu. Wong pewaris kok, pewaris iki kudu jaga tur kudu ngakon takoni tur oleh-oleh njaluk pangkat beda. Lah sakniki wong niku nek wis lali kare ulama rumangsane ora murite ulama langsung jikok pangkat dadi murite nabi. Mulo sakniki angger wong kok tidak punya kesadaran sebagai muridnya ulama langsung konslet. Soalnya langsung jaluk pangkat kaya murite nabi. Nabi jenggoten melok jenggoten, nabi cingkrang melu cingkrang. Jadi niki pemahaman dasar yang diberikan para ulama. Dan para ulama berat sekali lagi. Misalnya ulama mriki kita ini adalah ulama diwarisi oleh guru-guru. Wau dingin dikake kali Gus Yusuf diwarisi bangsa dan negara. Lah diwarisi bangsa dan negara iki sakmene abote. Kenapa? Karena ulama-ulama mbiyen negara iki dititipno kabeh kali Gusti Allah. Coba setelah mengislamkan wong Indonesia, kira-kira ulama-ulama mbiyen iki wis mengkene aku mati piye ngoten niku. Mula akhire hasil tanemannya para wali niki titipke kali Gusti Allah. Carane nitip nih hebat luar biasa. Seluruh anak cucu yang berbeda bangsa bersatu dalam satu daerah yang namanya wilayah. Dititipno panggonane anak putu sing wis diulang Islam titipke kali Gusti Allah panggonane jenengke wilayah supaya nopo anak putu ora ragu-ragu ora wedi sebabe wali niku la khaufun alaihim walahum yakzanun duwe panggonan jenengane wilayah dongane muga-muga anak putu sing manggon ning wilayah la khaufun alaihim walahum yakzanun. Wabote to anak putu dititipi wali-wali sing hebat niki. Ora ana ning donya kok jenenge wilayah iki ora ana. Jazirah. Lha kene iki jenenge wilayah. Berarti sampean dimanapun bumi dipijak, di situ adalah daerahnya para wali. Mula wong mriki ora patek duwe kuwatir. Soale manggon teng wilayah. Wong diceritani Indonesia bubar tahun 30 wae ora kaget to. Nah luweh. Ndi ana wong kuwatir. Ngaji sampai yang mene isik ngantung-ngantung ini ora kuwatir. Sesuk iki masak apa ora kuwatir. Ana-ana. Bangsa yang tidak punya kekhawatiran di dunia ini, hari ini bangsa Indo ne ora kuwatir apa-apa. Duwe presiden kuru kotak-kotak ora kuwatir. Wah. Sing liyane wis kuwatir kabeh. Santri ya biasa kan. Oh nae kok bingung. Ini krisis melanda dunia. Alah aku golek kacang isih ana ning pasar. Apa malah haji bedino. Loh. Kita menjadi bangsa Eropa itu kalau sudah musim dingin penuh kekhawatiran ra iso mangan. Kere lho. Bangsa enake ngene. Saking ora khawatir. Nyantai nang sawah macul mule isi iso ngaji sesuk iki kepiye embo wong mesti sesuk ya teko rene mah maneh lho wong saiki iki kurang ngaji NU sesuk tutupan haf haf lah ya teko rene meneh ya ngantuk meneh lho kita ini akhirnya lho karena ini para wali ben pes pasrah iki ora kuat awak dhewe karena apa? Karena kita menjadi berbeda bangsa, berbeda suku, berada dalam satu negara Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, kita ini puluhan bangsa dipikul sak negara. Sing kuat nanggung sapa? Ya wis pasrahke Gusti Allah, panggonane jenengke wilayah daerahe para wali. Wali niku la khaufun alaihim walahum yakhzanun, muga-muga sing manggon ning wilayah la khaufun alaihim walahum yahzanun illa kok tenanan randi ijazah tenang ra nyambut gawe tenang tuku setrum nyetrum mboten enten pola kehidupan seindah Indo nih ya dadi pegawe turu tangi jam 8 mari ngono isik ngedusi wanuk terus jam 9 lah itu tuh kantor ya gak pernah khawatir bangsa ini akan runtuh buktinya ya ora runtuh ning Eropa itu ora ono kok murid seko ngaji tok ora ono ning kene pondokne Tegal Rejo dadi apa wis terserah dongane kiai wis ora ngurus aku ngono orang dengan kepasrahan seperti ini dan tidak pernah runtuh ini Indonesia. Lho iki lho bangsa dhewe hebatnya luar biasa para wali biyen. Berhubung iki wis didekke daerahe para wali, wis para wali biyen wis aku ning ngurus piye. Wis tak pasrahno nabi wis. Jeneng nabi kula pasrahke panjenengan pun. Wong elek-elek niki. Pasrahke. Lah jare nabi, iya wis ora apa-apa ngoten niku. Buktine nopo? Setiap kepala niki pasrahne kali Kanjeng Nabi. Sing maune raja, kawula, hamba, raja diwalik kabeh titipke Kanjeng Nabi. Islam ra Islam pokoke sing manggon kene titipke Nabi dengan apa? Nama-nama perkepala kita diganti dengan sebutane Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati sehingga perkepala disebut ra'iyah sing diserap teng bahasa Indonesia menjadi rakyat. Artinya nopo para ulama biyen ndase awak dhewe niki titipke Kanjeng Nabi. Mula para ulama endi tau muni kafir. Ora bakal ulama sing tenanan kok muni kafir. Soale setiap kepala di Indonesia wis dititipke kali Kanjeng Nabi. Sungkan karo Nabi wong wis ro'iyah kok didunki dadi kafir lu sampai nek pengin ra. Mula ra ono kiai kula, Kiai Arwadi Kudus pernah dihukum gara-gara muni kafir. Di dalam pengadilan kalah karena orang Indonesia sebutane ro'iyah berarti pengikut Rasulullah bukan kafir. Mesti ada peraturan-peraturan yang ditentukan. Sing nentokke peraturan taitipke Gusti Allah, gantine Al-Hakim jenengke Hakim, omahe panggonane jenengke Mahkamah. Apa eneng wong donya kaya ngono? Ora ono nek gak ulamae dhewe. Ndah. Lah begitu harus memutuskan hidup secara bersama-sama. Tidak boleh semua harus berlandaskan tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Maka ruang bersama dijenengi majelis. Nah, ben dimong ro Gusti Allah majelis iki. Mulai Indonesia iki anggere mengkhianati majelis, mengkhianati hakim, kuwalati cetho. Nah. Lah, engko nek omong-omong ben semua masuk dalam apa? Dimong karo Quran. Setiap pembicaraan dibahasakan sesuai dengan bahasa Quran, wa syawirhum fil amri, disebut musyawarah. Endi ana bangsa yang begitu indah menitipkan umatnya, menitipkan penduduk warganya teng agama Islam? Ora tumon. Kelambinan iki lho nggo kathok diarani kathok iman. Kelambi kaya ngene diarani kelambi takwa. Supaya napa sapa sing nganggo ngeten iki ketularan takwa, ketularan iman. Nek sampean nggo ngoten niku jenenge syaruan, saru ngan gara-gara wong Jawa ora duwe huruf ain duwe ning ngo. Mula an dadi ngan. Lha. Mula ora ono. Para ulama mbiyen khusnudzone gedene ora umum kali Gusti. Khusnudzon. Mula para ulama ora tau khawatir dalam hal-hal yang bersifat sangat pribadi kita dititipke kali Gusti Allah, titipke Rasulullah, dijenengke ro'iyah, satu-satunya bangsa Islam di dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah menjadi rakyat hanya ulama Indonesia. Lho mula sesuk iku nek ana celuan rakyat ro'iyah. Ndi ra'iyah, aku tahu ngomong kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Mana ra'iyah sing budal dhisik wong Indonesia. Sisa digoleki karo Nabi no. Kalian membentuk sebuah bangsa dan negara. Lah, kalian membentuk sebuah bangsa dan negara. Aku sing dikongkon karo Gusti Allah. Lah Nabi lho sing dikongkon. Sebab awak dhewe menung so laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus sholihat. Maka kita ben tidak asfala safilin, diajarke amanu wa amilus sholihat, tapi mengajarkan amanu wa amilus sholihat Rasulullah disumpahi karo Gusti Allah. Watini demi buah tin, simbol Nabi Nuh. Wazaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Waktu di sini nasimbule nabimu Musa, simbule Nabi Muhammad nopo, wahadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Mula ojo pisan-pisan ngaku umatnya Nabi kalau kita enggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Lu jelas kok wahadal baladil amin demu. Suriah niku saged ngajarke aman wa amilus sholihat, gagal membentuk baladil amin. Rohinya kenapa kacau padahal Islam iyo gawe aman wa amilus sholihat, tapi mereka gagal membentuk baladil amin. Afghanistan kacau gagal membentuk baladil amin, tapi kita Indonesia kecil-kecil, jelek-jelek, pesek-pesek, rembes-rembes, ngajarkan aman wa amilus sholihat, mampu membentuk baladil amin. Kenapa? Kita sadar kita orang Indonesia, muridnya ulama yang ada di Indonesia, maka baladil aminnya Indonesia. Hizbut Tahrir mengajarkan aman wa amilus sholihat, gagal paham konsep baladil aminnya Filistin, menggunakan konsepnya Taqiyuddin An-Nabhani, apa nabrak karo pemerintah Indonesia. Aman wa amilu sholihati cocok, baladil amine ora cocok konsepnya. Ikhwanul muslimin konsep baladil aminnya Mesir Ba'asyir iku lho gawe pondok. Berarti ya membangun aman wa amilu sholihah, tapi kok ribut terus sampai muridnya banyak jadi teroris karena punya konsep baladil amin Afghanistan. Dan kita baladil amin Indonesia. Kenapa? Karena kita penerus Wali Songo dan kitalah Islam yang asli dari Indonesia. Jenenge tetap kiai itu bahasa Jawa. Kenapa? Karena Islam datang gawe jeneng ulama, syaikhun, ustadzun, kene wis duwe ruang wong pinter jenenge kiai. Mulo kiai iki basa Jawa, isine ulama. Mulo ra iso di bahasa Arab no, dijamakno dadi kuyaha, ngono yo mboten saged. Anake jenengane Gus, Gus Yusuf iki Gus. Di Jawa no, yang mboten iso, apa di Arab no, mboten iso kok jamak gawages ngono ya kliru. Pak Jawa kok. Lho, karena baladil amin. Sayyidina Ali waktu masuk ke Persia, petuk Raja Rustum bukan Islam. Sayyidina Ali bertahan pada aman wa amilus sholihat, tapi membentuk baladil aminnya bersama Raja Rustum yang bukan Islam. Sampai akhirnya Raja Rustum tertarik nopo ngapek mantu Sayyidina Husain. Begitu ngapek mantu Sayyidina Husain, Raja Rustum masuk Islam. Lah Raja Rustum sebagai orang Majusi sembahane geni Majusi niku biasane digele bangunan dhuwur jenenge Manara. Begitu mlebu Islam genine diguwang, manarane digele ngarep masjid. Mula akhirnya masjid Persia duwe manara. Angger wong delok manara kok apik, kabeh pengin bangun manara sampai Tegal Rejo jenenge menara. Lho, Majusi ndol iku. Niku Majusi. Lho makanya ketika ulama sini datang, ya wis wong bungkuse wis ana kabeh, tinggal ngisi gitu aja. Neng kono diulangi wala yakhudhu ala ta'amil miskin, nah neng kene wis diulang mangan ora mangan kumpul. Lho neng kono aja dangdangi panganane wong miskin, kene udan ngopo to mangan anggere ana wong kumpul mesti mangan. Mangane. Lahiran mangan. Kawinan mangan. Tabrakan apa tanggane mlebu rumah sakit lambene mangap mboten iso mangan kei panganan. Dicene wong miliki niku mangan ra mangan kumpul. Mulane ana wong mati kok tanggane padha ngumpul ya tetep dikei mangan. Wong mriki niku mangan ora mangan kumpul. Mula konsep wala ya khudhu ala ta'amil miskin klop karo konsep wong Indonesia sing mangan enggak mangan kumpul. Cocok. Maka kemudian kita menjadi bangsa sing ora tau ngentit panganan. Ning mriko ka Islam teko diulangi napa lakum dinukum waliyadin, saling menjaga antar agama. Teko mriki petok wong Magelang wis clear. Sudah tidak ada lagi ribut masalah agama, karena keributan terbesar antar agama terjadi tahun 825. Perang antara Hindu kali Buddha, ente-entean bunuh-bunuhan terbesar di sini. Sebelum Campa meledak antara Hindu Buddha, antarane Anam kare Campa. Mriki pun paten-matenan. Wangsa Hindu namanya wangsa Sanjaya, wangsa Buddha namanya Shailendra. Perang wangsa Buddha, wangsa Hindu paten-patenan sampai Rojo Hindu, Rojo Sanjaya dari wangsa Hindu namanya Panukuh enggak mau jadi raja, timbangane engko perang. Maka Panukuh minggat nyamar golek ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma. Lah sing Hindu dipimpin Garung, sing Buddha dipimpin Garung. Rakai Garung niku gelaris Smaratungga. Niku kejeme ora umum kali wong Hindu paten-patenan. Tapi karena perang terus suwe-suwe bodoh kabeh. Begitu arep gawe candi ndak punya arsitek, golek arsitek petuk cah Hindu niku wau si Panukuh. Akhirnya dibangunlah sebuah candi besar, Berhubung sing bangun niku wong Hindu, senajana candi Buddha, maka nuansa Hindu tidak bisa hilang dari candi Buddha. Candi niku diarani Sambara Budu Budura, sing akhirnya dikenal jeneng Mboro Budur. Lo akhirnya Panduka dipek mantu kali Semaratungga duwe anak wedok wayu sematawa yang namanya Pramoda Warda Wardani, akhirnya jadi raja di situ, gelarnya Rakai Pikat Pikatan. Begitu ngene rukun duwe, akhirnya wis perang maneh kang awak dhewe iso rukun. Jogja akhirnya ngancam nek aku ra digaweke candi tak brontak, jarine rukun leret ya wis gekno. Akhirnya Resi Kumbayoni brontak damel ke candi naminipun Prambanan, sing bangun naminipun Lokapala, anak Rakai Pikatan. Rukun mula nek ribut perkara ibadah gawe ya masjid dewi dewi gak padu. Ngolak rukun. Akhirnya rukun Balaputra Dewa Wangsul teng Palembang sudah tidak lagi ribut masalah agama, bangun Sriwijaya, Sriwijaya dadi gede. Sindok pindah ke Jawa Timur tidak lagi ribut masalah agama. Kenapa? Wis pengalaman neng kene, jadilah cikal bakal Kadiri Singosari. Singosari menjadi besar, menjadi penakluk 2/3 dunia, sampai iso mbubak alas tekan Korea Selatan. Ne wong Singosari akhir mila teng provinsi naminipun Kimhae teng Korea Selatan, danyange nek cara mriki sing bubak alas jenengane Surawareng. Apa ya eneng wong Korea jenenge Surawareng. Kula pun dugi mriku. Lah akhirnya Majapahit mampu bergerak, iki piye aja sampai terulang konflik antar agama. Jangan sampai terulang. Maka Majapahit merukunkan perbedaan bangsa, perbedaan suku, perbedaan agama dalam satu ikatan persaudaraan besar jenenge Bhinneka Tunggal Ika. Maka semuanya rukun dan saling menjaga. Maka nek dino iki sampean perlu banser kok Joko Greco, ojo gumun, karena itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ngene iki lho pahamono Kang, aja kaya apa-apa salahno. Kita ini Islam datang, kita sudah jadi bangsa dan kita punya warisan kebangsaan. Amanu wa amilu sholihat diulangke Nabi untuk membentuk Baladil Amin, bikin piagam Madinah. Pondok pesantren ngajarkan amanu wa amilu sholihat, tapi kebersamaannya dibangun menggunakan panca sila lu ngene iki lah. Nah sing anyar-anyar teko niki lah ora ngerti, wong iki cake anyar ngertine gek urusan jenggot tok. Ngertine gek urusan cingkrang, kenapa? Ora diceritani karo gurune, soalnya mengambil Islam tanpa waris san langsung melompat rono mulo do konslet niku. Lu wong mahami yasinan tahlilan ora paham kok. Bukti ini ngelokno tahlilan yasinan raono dalile, ya pancen raono dalile yasinan. Sopo sing ngarani yasinan tahlilan raono dalile? Dalile niku sing ono ita usawab ilal mai mayet dongakno wong mati niku tekan wis wocokno Quran. Tapi nek wong Jawa terus dijak sak Quran ngono ya kedawan kan. Mula dicikokke yasin, dicikokke kulhu. Nek jiko yasin jenenge yasinan, nek jiko kulhu karo la ilaha illallah jenenge tahli. Lan lho iki kenapa? Karena kene wong Indo. Nek sa wong Indonesia niku nek nganggo apa-apa akhirane an ngono tok. Ketu nek rung dinggo, nek dinggo ketu. Nah, sarung nek rung dinggo, nek dinggo saru. Ngan katok nek rung dinggo, nek dinggo katok. An lho tekan simpak nek dereng dinggo, nek dinggo simpak. Kan lho ini kan bahasa kita. Mula yasin ini nek urung dinggo, nek dinggo jenenge yasin. Nan tahlil nek isih urung dinggo, nek dinggo jenenge tahli. Lan wong bahasa cok. Mula nek ana wong muni aku nek tahlil moh, nek tahlilan gelem. Nek tahlil gelem, tahlilan moh. Ha iki berarti dudu wong Indonesia. Berarti iki jenis wong duwe katok nek ora gelem katok. Anu mengono kok. Lho, memahami yang sederhana ngene iki ora iso. Kenapa orang duwe guru dadi ra ono sing nyerita? Nyerita lawa dhewe diceritani iki lho Jogon. Iki lho Jogon. Ya Allah. Terusnya ono mu guru saiki nek santri terus dikeplaki gurune, murid keplaki. Karena awak dhewe duwe guru, ora kaget ngono lho. Sunan Kalijaga niku mondok ning gene Sunan Bonang. Sunan Bonang iki kejeme-kejeme kecemuwah. Lho mosok murid ming diulang Ya Hayyu Ya Qayyum nanti kok lungguh 3 tahun iki guru apa coba? Wis nganggo nalar mawon. Lah awak dhewe iki ndek guru kaya ngono iki diceritakno. Mulane saiki duwe anak murid dikeplak guyu isih luwe kejem Sunan Bonang. Lebung Sunan Kalijaga iki lho rajane brandal, jenengan iso bayangno. Wong rajane brandal kok diterima dadi murid kok nunggoni teken. Iki lak ya nyek nyek nyek nyek to iki. Lho wong julukane niku brandal loka. Jaya loka niku kondang jaya sekti. Lho kudune nrimo murid model ngeten iki kan tumpas kejahatan seluruh pesisir tanah Jawa. Kan rada gagah to. Lah wong rajane brandal kok kok nunggoni teken lho sing teken niki ra ono sing nunggoni. Ya ra ening sing nyolong. Coba kira-kira wis banser rasa dado. Banser ae, Kang, melu aku ngaji teng pundi ya? Wis pokoke melu ngaji ya. Aku ra iso lewat neng daerah Canguk ngono iku brandale kuat-kuat. Tulung ya aku nek arep lewat kono pahabat brandal. Banser niki mesti cerita, Pak Kiai Mahfud. Nek gak tak bahabati banser apa brandal-brandal ra iso lewat kono. Ceritane mesti dawa wong niki pekerjaan gagah. Lah nek misale Kang melu aku ngaji teng pundi? Nang Tegal Rejo tugas kula napa? Ya engko aku nek munggah kan sandalku madhep rene. Nah engko paliken madhep rono. Ah ra wani crito wis ora berguna tenan uripmu. Lah kene duwe crita tuh makane ana murid ditempiling biasa karena kita punya sejarah guru-guru kita ngono. Ning dadi Ya Hayyu Ya Qayyum yo kayuku yo kayumu dadi lungo 3 tahun. Mbak Wahab Hasbullah mondok ning kademangan gone Mbak Khalil 81 dina ora entuk metu teko kurungan ayam dikurungi pluk ngene bae ngene ra dikeki mangan coba. Ha iku ning kene wis biasa krungu. Kiai Hasyim Asy'ari mondok teng kademangan gone Mbak Khalil ora entuk ngaji, aja ngaji. Aku ora gelem kowe mondok aja ngaji. Mula Kiai Hasyim nek ajeng ngaji, Sim aja ngaji. Sikono banyu nimbo iki Kiai Hasyim. Begitu ajeng melu ngaji Kiai Khalil, wallahu a'lam bis sawab. Lah ra sida ngaji. Arep ngaji sim jikono kayu mek kayu, rampung mek kayu. Assalamualaikum apa wallahu a'lam bis sawab. Sampai Kiai Hasyim niku dikandani sim, engko nek kowe ndek anak lanang 3 dina kudu wis tekan pondok. Kiai Hasyim nikah kali Nyai Nafiqah. Nyai Nafiqah niku putrane Mbah Ilyas. Mbak Ilyas itu kepala kandepak pertama teng Surabaya zaman biyen zaman londo. Putrane Mbah Qolyubi, Mbah Qolyubi putrane Mbah Tafsir Anom. Mbah Tafsir Anom putrane Mbah Makhtum, Mbah Makhtum putrane Mbah Ma'lum, Mbah Ma'lum putrane Nyi Ageng Alap-alap, putrane Ki Ageng Basyariah Pagotan. Oh. Iki gawa tenan iki anak e siji ndel abang. Ngerti-ngerti arep mlebu omah Kiai Wakil, aja mlebu nang kono ae. Kudanan kepanasan Kiai Wahid digendong kali Nyai Nafiqah seumur 3 dina ora entuk mlebu omah. Kira-kira nek murid saiki ngono guru edian tapi biyen diterima dengan penuh ketenangan wong pancen iki bu murid dudumu murad. Lah kan murid dudumu murad nek pangkat murad seje kali pangkatmu murid. Terima sampai akhirnya nopo batin yakshallah ini cungkul antarane guru kali murid sudah tidak ada dusta di antara kita. Ibarat hardis karo flashdis programe podo ilmune share it ilmune pindah pluk ngono dok langsung bluetooth. Lha saiki, lha kita punya cerita-cerita seperti itu. Mula emeng ku diciwir. Oh iya, sile nemen sing diciwiri mbiyen dadi kabeh. Sing ora tau diciwir ya ora entuk barokah kuping jiwirku. Guru lho, kula niki kuping kula niki kok produksi Cina pun copot. Wong kula niku saking delinge mbiyen. Lengge, bapak kula ngimami ta tinggal mlayu. Wong kula wis ngerti nek wong sujud iku ora entuk obah, tinggal mlayu mbiyen kula. Mulci ben kuping kok gaenan Cina pun ilang. Tapuk tuwuh klambi niku menyunyu pun biasa. Nggih, sampai kula gek cilik niku mikir wah aku salah milih wong tuwek kok ngene ya. Lha saking kejeme anake wong liya layangan enak, lha kula layangan wayang ngaji ya dadi bal-balan tenan. Tauncalne peceren wus biasa. Nah, kita punya sejarah-sejarah seperti itu. Lho kene iki ra gumunan. Delok wong nyeleneh titik ora gumunan. Kita wis terbiasa. Nah, inilah ulama-ulama ini punya sebuah sistem ngene-ngene. Makanya kita tidak pernah mungkin iki diceritani gurune kok. Lah saiki terus musyrik. Bid'ah. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan cerita dari guru, gurunya soal iki Islam anyar teko. Orang duwe cerita. Berarti gampang keliru lah kowe nek ndek guru mesti gurumu cerita biyen iki ngene lho Le. Napa teng daerah Solo saiki wonten ngene? Ono wong mati kok dikai kopi. Kita dikai kendi. Sing liyane haram musyrik. Nek kiai ya tenang mawon. Halah wong Jawa biasa. Wong biasa ngurusi wong tuane. Terus ngerti-ngerti wong tuane mati. Ati nih kita keronto-ronto biasa ngakano lampu ngerti-ngerti ora biasa ngakano kopi ngerti-ngerti ora uwis akhir ya uwis nangkono kuburan ngakano kopi bangan ini kue stres udah engkau pitung dino lak leren-leren deh dewe lu ngono yang ngangil lu nih sing liyan gampang lu kia ini biasa ngerti wong tua-tua mbiyen sak durunge Islam niku teko sing sepuh-sepuh niku diarani dang hiang. Para dang hiang niki wong sing apik-apik. Anak putu mesti teko njaluk tutur sing apik. Tutur sing apik niku tutur sing dipun pundi? Pundi. Mula panggonane jenengane punden, sesepuhe jenengane pepun, pepunden. Engko anak putu teko setahun pisan nuduhke mbah aku wis sukses, mbah. Aku iso gawa panganan ngene-ngene. Anak putu teko kabeh niku namine srodo. Nek wis teko kabeh terus mangan bareng jenenge nyat. Nyadran terus begitu danyange niki sedo si mbah niki sedo ya teko wong yakin nek mbah iki urung mati ming pindah alam ngono tok ya padha wae to karo Islam ya kan ora mati la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahyaun walakin la yasurun ya padha mawon la kriko sebabe kriko niku yakin mbah urung mati mulo diujubne merui kaki danyang nini danyang lawak dhewe ila ruhi ila hadro ti berhubung kono gawa kopi ora tutuk kang tutuke nek disedakohno mulo Islam teko ngajari srodo nyadran jenenge sedakohan mulo dikenal jeneng dekahan terus padha kalimat thayyibah diwaca mulo terus ono istilah klimahan angger kiai ini teko dungane Allahumma barik kok burak barik mulo tumpeng teko kiai teko jenenge barik andu lah kene ngerti soalnya diceritani kali sing sepo termasuk tumpengan kenapa kiai terima diceritani sing tuwek kelakuane wong megelang lho sing setan kabeh lah wong megelang biyen. Lho asli demit kabeh wong Magelang niku sing mangan kiai 1500 iki wong Magelang. Kenapa pusat Hindu ada di Magelang? Peradaban terbesar agama Hindu niku teng Kedu Magelang mriki. Wong langgare gedene sak Samboro Budur kok. Hindu Buddha sak mono gedene. Lah wong Hindu biyen niku teng mriki niku lah susah uripe. Uripe enak matine angel. Sebab napa matine wong Hindu niku kudu muksa utawa murca. Supaya iso muksa utawa murca kudu ngilangi donya. Nah, supaya iso ngilangi donya nglakoni Upanishad menghilangkan jati diri bar dadi bupati ben ra kemlindi dadi bakul dawet ngono niku. Terus nglakoni kabumian nglakoni urip kaya wateke bumi. Terus nglakoni napa? Terus nglakoni namine upawasa wis ora mangan ra ngombe ora ndemok bojo mangke awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Mula Islam teko gawa syahrul siam kok ora mangan ra ngombe ra temok bojo, kok kaya upawasa, mula syahrul siam dikenal kanthi jeneng wulan puasa. Lah ngoten niku terus awake mimpes cilik-cilik lap ilang. Lah sing kathah niku wis mimpes cilik-cilik ngono eling weduse. Macet ra sida dadi gedhe ra iso ilang, ra sida murca dadi jenglot utawa petoro ka. Karang mulai sampai nek petuk jenglot aja didolarang niku produk gagal muksa. Lah terus tiyang Magelang golek ilmu sing luwe enteng, orang-orang muksa ning raga sukma petuk ajaran kali, kali saking Durga, Durga saking Siwa. Niku Durga saking Siwa, ngulangi raga sukma supaya iso raga sukma ngumbar hawa nafsu lan nang wedok muter udo kabeh, ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menung. So sahwate wudel supaya ngisor supaya tenang hesek bebas sisane teng gunung Kemukus boyo lali supaya pikirane tenang ombeni arak supaya wetenge tenang dipakani tumpeng supaya engko nek sukmane lunga awake ora obah pakani ngangge mangan daging menung menungso mulo jogumu nek tukul sumanto akhire wong Magelang iso ngraga sukma sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet jak nyenengi wong wedok jenenge pe pelet. Jadi ini sampean pengin ngerti asali santet pelet ngepet mriki asali Magelang. Lah niki sing mangan kiai, mula saya Jumatil Kubro teko mriki, golek kiai sing ra iso dipangan angsal koncone saking Persia, naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, medhun teng mriki dikenal jenenge Syekh Subakir tidar mriki uber-uber mlayu ngetan parang kutritis ngulon gunung Srandil jambi pitu Cilacap munggah gunung munggah pelabuhan Ratu ngulon Jampang Sukabumi ngulon Banten mlayu ngetan gunung Lawu mlayu ngetan gunung Kawi mlayu ngetan Alas Purwo Banyuwangi ya uber teng mriko kali Mbah Maulana Ishak Minak Sembuyu pemimpin Bayi Rawa nyerah anak ising wedok nami Dewi Sekardadu pasrahke Mbah Ishak lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri diuber melayu Bali diuber melayu Kediri nyembah patung totok kerot diuber kali Sunan Bonang akhirnya nyerah ya aku nyerah coba pateni kang menurut biye ya coba pateni ya nyerah ya muter-muter tetap rapopo nengok judo arak ganti wedang biasa tumpeng iku halal tetap rapopo ingkung menung so diganti ingkung pi pitik mantra ngerogosok mau diganti kalimat tauhid la ilaha il lallah sing dandani Sunan Bu Bonang niku diceritake kali Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo cerita tenggene Sunan Geseng. Sunan Geseng cerita tenggene Mbah Benowo. Mbah Benowo cerita tenggene Mbah Abdurrahman Sambu. Cerita tenggene Mbah Jabar. Cerita tenggene Mbah Sofyan. Cerita tenggene Mbah Abdul Halim. Cerita Mbah Abdul Wahid. Cerita Mbah Kiai Kiai Khairon. Mbah Khairon cerita tenggene Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari cerita tenggene Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari cerita tenggene Kiai Khudo Khudori mula ora bakal ngaram-ngaramno wong eroh cerita-ceritane. Lah sing saiki ra duwe guru mula ra duwe cerita, mula anger kruku tumpek musyrik. Musyrik kok ora ana sing critani. Mula nek ana wong musyrik-musyrik nek tumpeng critani, kok isih ngeyel tapuk lambene ngono mah. Jadi iki lho, awak dhewe iki ndek cerita wong duwe guru. Mula ya ora gumono ana wali kok makame akeh ngono lho sing didepi biyen wong Baira Bairawa Islam teko wong Bairawa niku ora ketok simbole wong Hindu niku nek tambah ngalim simbole tambah ilang jubahe ilang nah Islam teko kok gawa jubah ya emoh mula zaman semonten ulama-ulama sing teko mriki sing sekti-sekti yang tidak kelihatan simbolnya. Mula kiai Jawa niku simbole ya ora patek nemen-nemen, ubel-ubel ya ora gedhe, sarunge ya biasa. Nek kebeb kegedhen ubel-ubel malah gayane cok. Oh yo oh, padahal gak yo lho. Lah makane apa? Karena yang masuk ke sini untuk menghadapi kaya ngoten niku, niku ulama-ulama yang menghilangkan simbol. Nah ulama-ulama yang menghilangkan simbol zaman semonten dikenal jenengane Thariqah Malma Dia Thariqah Malmadiyah niku sapa sing ngedekno naminipun Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Lho. Itu adalah thariqah teng Baghdad niku sing ora nganggo simbol. Lah niku riyadhoe ra ana liya sak liyane Gusti Allah. Senengane turu masjid ning ra sembayang. Nggih thariqah Malmadiyah niku turune masjid ning ra sembayang. Sampai engko wong sak kampung ngarani wong kurang ajar, wong ning masjid kok ora sembah sembahyang, kuat ora atine dilokno dadi wong elek, ning api engko salat nek wis ra eneng uang. Ndelik nek salat. Lah kok konangan salat sesuk gawa botol arak. Sampai wong ngomong, "Oh, pancen bocah kurang ajar. Wingi ketoke sembahyang ternyata saiki mendem." Piye carane? Hanya ada Allah, liyane arep elek-elek apa, sing penting atine kuat, ora ana liya sak liyane Gusti Allah. Niki wong malmatiyah. Mula ning kitab Ihya dilarang, soalnya wong awam mesti bubar nglakon niku. Ndene niku. Tiang malmatiyah niku kadang niku sing gendeng niku. Engko nek mati supaya wong niku ora ngarani wong apik, weling nang murid engko nek aku mati. Kuburan aku lan dhuwure batangku iki kene ana batang celeng. Coba begitu dibongkar, oh dadi celeng. Kuat ora, dihinakan oleh seluruh dunia, tapi hatinya tetap bersih bersama Allah. Rabi kok tambah seneng leren. Wah wis iki bubar iki engko. Aku luwih seneng bojoku timbang Gusti Allah. Leren. Mangan kok terlalu enak, mandek. Tiang-tiang niki gak ada ilmu namine maul hayat. Ilmu maul hayat niku nyebabke wong iso mati bolak-balik. Mula zaman generasi itu takoni jenenge ya ora ngaku, kuburane kathah niku tiang malmatiyah. Mula Islam niki gak ada wali ning kono kok padha. Tapi jenenge sapa ora ngaku niku zaman malmatiyah. Lah sabare malmatiyah sing paling abot sing mlebet niku akma liyah. Akmaliyah nisbatipun tenggene Ibnu Arabi ingkang nulis Fususul Hikam kali Futuhatul Makkiyah. Niki riyadhoe nyang-nyangan karo Gusti Allah. Sampeyan rawani Sunan Geseng niku Malmatiyah apa Akmaliyah? Si napa Saridin. Aidin Sahadat. Mboten purun. Asyhadu an la ilaha illallah mboten. Sing liyane asyhadu Saridin mah. Ayo Sahadat, asyhadu mah. Sampai suatu ketika Saridin wayahe syahadat niki, setelah murid kabeh bertahun-tahun lagi gelem syahadat, ning ora carane ora syahadat ning ngarepe Sunan Kudus, melayu Saridin niki menek klopo. Begitu menek klopo langsung nibake ndase sik, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Prok. Jare liyane matek Saridin niki. Ternyata tengel-tengel kukur-kukur ngene. Kok ngono Din? Cacatmu langge, iki kula cacak. Nek wis ngeten iki kula yakin tenan Gusti Allah iki eneng tur kuwasa. Nek rung tak cacak ngene kula lak ra ngerti buktine. Iki akmaliyah. Wis ngerti wiritan niku teng ajeng ngoten niku Jaten Kobong, Sunan Geseng niki. Hutan itu selalu kebakaran. Ning golek wiritan sing ning biasa Hutan Kobong. Ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Pasti engko geni ta? Teko nek geni wis teko rok ngeten iki karek nyang-nyangan kuat endi keyakinanmu ya hayu ya qayyum utawa Jaten Kobong iki ngobong wong geni teko lah nek wah kobong-kobong nang mlayu wa lah nek wis manjing tenan ya hayu ya qayyum ambok geni lewat ora bakal kobong mek gosong tok mule jenengane Sunan Geseng. Tiang akmalian niku nek wiritan la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah ning dhuwur parang tritis mriku ombak besar begitu la haula wala quwata illa billah nyemplung plung ngoten niku kuat endi la haulamu utawa ombak badhok menungso nek kira-kira wah gegek mati aja nang balik meneh. Niki akmaliyah. Mulai saat ini sampean pengin latihan tesi saged wong ana sepur mawon kok. Nah teng sanding sepur nang wiritan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala engko nek sepure teko, la haula wala quwata illa billah. Nek sampean yakin tenan manjing mriki, sepur mesti mandek embus sak gara-garane. Lah nek ketabrak-ketabrak nang mlayu wae. Nah itulah maka kemudian punya corak-corak Islam teng Indonesia, makam beraneka, wiritan golek nggon sepi nggon peteng iki ngarep nyang-nyangan. Lha iki nek ora diceritani gurune mesti nganggep ngene iki musyrik. Maka banyak sekali kalimat musyrik terhadap orang-orang sing ra duwe guru sebab ra ono sing cerita. Lah supaya awak dhewe ngerti nek duwe guru mulo dijak khol, nggih ta? Akhirnya tradisi khol membuat kita ingat guru deiki. Akhirnya kene iki ra tau kepaten obor. Sehingga nopo mawon santri niki isih lengkap. Ibarat masak nopo mawon tesin duwe, masak pon wage kliwon isih lengkap. Masak pitung dina isih lengkap dadi ora ibarat wong adang. NU niki duwe nopo-nopo. Sing liyane kadung wis apa-apa bid'ah, mulo wis rante apa-apa, ibarat masak karek balung tok. Sebab masak balung tok ya micine dikendel, kendeli lahirlah generasi micin. Lenge, lha mulo suwe-suwe ngene iki kula nek ya Allah tapa orang tuh menamakan Nahdlatul Ulama. Sampai iya, ternyata pangkate awak dhewe niki nameng pangkat murite ulama Indonesia. Mulo ora tau neranyak golek pangkat liya. Wong murite ulama ora duwe jenggot Indonesia, rasa njaluk pangkat golek jenggot. Mulo nek jenggoten ya monggo ora ya kok. Ono. Muridin Nabi tengkono nek poso niku dalile kutiba alaikum musiyam. Muridin Kiai mriki dalile napa? Dalile naumu shaimin ibadatun. Turune wong poso iku ibadah. Mula Kiai mriki pusing anggere wis mulai wulan poso, santrine turu kabeh. Akhire Kiai ini kesepian lunga ning pasar golek mercon. Akhire dar lho mulo Kiai ra tau nglarang santrine merconan. Lah mulo Tegal Rejo niki gudange mercon. Lah ya kenapa? Karena ngerti. Lah enak lah. Indah lah Islam teng mriki niki, indahnya luar biasa. Nek angger melu Islame ulama. Sing liyane la ilallah karo meneng. Santri yo gedek-gedek barang lho murid ulama nek dikir kok gedek-gedek sahabat nek dikir meneng sahabat kan muridnya Nabi menengine atine wusul teng Gusti Allah murid Kiai kok jak menengi turu termasuk sing terakhir sing sering nih akhir-akhir niki angger wong selawatan lho dilokno bid'ah bahkan sampai ono sing muni musyrik kenapa lo karena nek muni kan anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghali anta misbahu sudur engkau rembulan engkau matahari perlebihan hulu maksud nabi dipelem nganggo kaya rembulan ya iki nek wong seneng kan biasa to ngene wong awak dhewe niki pencinta-pencinta rasul sejati ono ning Indonesia. Habib Ali Al-Jufri mengatakan tidak ada pencinta Rasul sebanyak orang Indonesia. Lih saya ingin duwe kabeh kok pencinta Rasul. Grup terbangan piro? Mulai terbang Arab sampai terbang Tegal Rejo, kecampuran Gambang Suling piro? Duwe kabeh. Mulai marhaban ya Nurul Aini marhaban. Ono sampai sing halayana beh salam alaika ono nek gak ning Indonesia ra enek ente ulama wassalamun mustamirun kulakene ata jantan ono sing ya rasulallah salamun aling neneng ono sampai teteng barang ono sing ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ono ini gak ada yang kini lain ono sing ya nana Nabi Muhammad lalikal fadlu min Allah ya nana ono ono sing melu ra paham ono nggo gendera ya nana ono sing ra gendera slang munggah eneh dene gak ning Indonesia iku lho ra eneh ini semua kenapa karena orang harus tahu Rasulullah itu punya murid di dunia berbeda lah kene iki murid sing teng mriki. Cinta kok begitu berlebihan ya kan biyen nek cinta iki berlebihan, dul. Nggih ta? Alismu tanggal sepisan apa ora berlebihan? Padahal tanggal sepisan niku urung ketok. Arep muni alismu ra ketok ora penak. Wajahmu seperti purnama, biasa mawon. Nek wong mriki. Nggih ta? Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Wah, iku nek didelok teko ilmu fikih lah wis musyrik, mosok sedina ora petho wae mah mati. Tapi nek teko ilmu cinta ya biasa aja. Lah wong cintane wis ngoten niku, pacare ilang takok Gusti Allah. Ora gelem takok polisi, takoke langsung pangeran. Padahal pacar ilang tok e takok pangeran. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lho coba lho takok pangeran. Nek nek gak cintai ra enak. Lho mulo kalimat cinta itu dari dulu begitu, jadi pakas berlebihan apa. Manu emprit lho jatuh cinta sama pacarnya. Niku wae medeni wae kok. Padahal cerita ring apa ini dalam kitab Kisahul Anbiya ning sanding lungguhane apa Nabi Sulaiman emprit lali nih Nabi Sulaiman iku iso omongi manuk. Di emprit, apa Mas emprit? I love you, pret. Nah si emprit ini saking semangate ora trimo. Di emprit, apa? I love you, pret. Nah si emprit lanang itu tambah semangat. Di emprit, aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan, akan kurebut mahkotanya, kupersembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman krungu ngono, ala prit lambemu ya. Ini jawab emprit ya enak. Ya Sulaiman, jangan gitulah, mengertilah kamu. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Jadi lah. Lha mulo ni santri ini biasa wae lah umur itu ya ngono santri Tegal Rejo Ruh Habib saya sampai meleding-leding iya biasa. Sampai jempol ngene saking seneng kru kadang petuk grogi iya tuh ora ono ya kok padha karo santri Tegal Rejo niku lho saking senenge petuk Jokowi takoni menteri jawabe Ahok ayo gak santri Tegal Rejo ya ra eneng ngene. Antri gemblong tapi dasar presiden ya ambil sepedanya. Lah ini lah. Ini makanya murid ulama itu tidak pernah goyang. Tenang karena selalu mendapatkan informasi dari para guru sing liyane wong guru ra duwe bingung apa-apa wisan. Apa meneh wong kutho ra tau ning desa. Krungu pujian wis bingung. Padahal nek wong desa kudu pujian soalnya adzan dhuwur setengah rolas makmum metese teng sawah. Lah mulo ngundange Allahu Akbar. Ngene biasa. Isih rung teko ya Rabbana. Ya Rabbana. Rung teko-teko ya. Tombo ati. Pegel nambani atine dhewe ge. Isi gak teko-teko diwamuk diurugi anjang-anjang jeran dal teko lho nek kiai desa wis apal kaya ngono iku kaya adzan subuh kaya desa iku seje nek kaya Arab mereka kan salatu khairum minan naum kaya Arab kaya mriki ya sing jujur ya salatu khairum nanum salate cekak turune sing do dawa biasa kan mriki nek mriko kan salate sing dawa salat turune cekak kene jujur mawon wis talah lho. Dan akhirnya sendi-sendi bangunan kebangsaan dan agama sambung. Nggih ta? Sambung. Antarane walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman mendoakan, menghasilkan apa, menggabungkan dengan kuntunahaitukum an ziaratil qabri fazuruha, akhir ziarah, ziarah begitu ziarah, wong kene ziarah nang Sunan Kalijogo ziarah Demak, wong Magelang seneng karo Demak karena neng Demak ono makami Sunan Kalijogo. Akhirnya rasa cinta terbangun di makam-makam para guru, akhirnya tanpa harus diajarkan terbangunlah apa, hubbul wathon minal iman, dari karena iman nang gurumu, guru-guru percaya karo Gusti Allah lewat guru-guru, lewat nabi, menghasilkan apa, hubbul wathon. Iki lho mula pero jauh mulu sampeyan takon Kiai Hasyim tahun 1924 berani mengatakan hubbul wathon minal iman, karena dengan iman kepada Allah terbentuk hubbul wathon. Karena para ulama melandaskan aman wa amilus solihat dengan tetap membentuk karakter dasar, napa karakter dasar wahadzal baladil amin, itulah corak asli nahdlatul ulama. Liyane wis ora bingung, ndak punya pegangan, ndak punya apa, wis koyok kabur kanginan, fatwanya berubah, opo-opo berubah, petuk hari tanu jarine kafir, sesuke ora kafir soalnya wis dadi kasir. Waduh apa itu, ono iki anyar meneh wis tuwek muni partai setan, partai Allah, kabur kanginan, kenapa? Ndak punya pegangan dan inkonsisten. Ayo wis ngene iki trimon, tepuk tangan sing banter, gak usah sungkan-sungkan. Tatenan. Mulo kula kadang gumun sakniki mulai kan. Tapi diam-diam nyonto santri, nyonto NU mau ni sayyidina, ndak ada tuntunannya. Dikandani Kang, sayyidina iki la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Juga kowe jare ora ana tuntunane ana, mengko ora ngero. Mula ngaji taru karo kiai cek ro suwe-suwe weruh sakniki pun gelem ning mboten sayyidina tapi nabiyina rasulina baginda, karep mulah terserah pokoke ila ruhi mo sakniki wis gelem ning semoga arwahnya alat suwuk mo sakniki ruqyah gelem apa wis saiki do gelem klambi ijo maune mo saiki wis gelem tumpeng mah sego kotak gelem ingkung mah suwi witok gelem alat musik terbang mah gitu, tapi nek lambe gelem tum dam tum tum dam tum. Maka sebenarnya mereka sudah mulai kembali seperti kita pelan-pelan, maka mereka banyak menggunakan slogan kembali pada Quran dan sunnah. Ya bali oh wong kowe wis tau lu lunga. Lah aku rung tau neng dindi kok pojak balik ya mo. Kenapa aku masih seperti yang dulu ket biyen ning ngene iki NU rasa tak takok tok. Wis ket ngene iki. Angger salaman karo kiyaine ya ngambung tangane wong kiye gurune iki. Ngambung gurune. Ngono biasa ning ngene lho kono bid'ah musyrik. Begitu celuk jenenge nesu. Ulane ana wong ora gelem sayyidina ora bakal tak celuk Mas Pak, ora celuk jenenge sapa jenenge. Tak undang nyeluk Nabi Muhammad, lha opo aku ngurmati kowe. Dongane wong urip nang mati ora tekan, nek kuburane tak uyuhi sak kanca-kanca ngono nek. Ngaco ngono donga sing apik, muga-muga sing mlati mlebu neraka. Sing apik nek donga, lha donga apik ora tekan, donga elek ya ora tekan opo doae. Berikut pada kuculukin wayang ini. Kenapa? Mereka ganggu pesantren. Selalu mengatakan pesantren sarang bid'ah takhayul khurafat. Mbok ya wis to, wong aku ki yo ngerti. Iku dalam usaha apa? Mereka ini datang terlambat. Awak dhewe wis dadi gelombang besar. Wis dadi belumbang-belumbang gede, gelombangnya besar, pohon besar-besar. Kenapa? Karena yang nanam lebih dulu. Ulama dulu masuk ke sini Islam ditanam, matalum fit Taurat wa matalum fil Injil kasar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladu fastaba'a ala suqi yu'tibu zurra'a liyaghidu bimul kupu wis nandur. Iki lagi teko malah nganggo sing waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhamau bainahum tarahum rukaan sujada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum bi wujubin atari sujud. Lagi patuk ireng, lagi galak, oh telat kang kene wis teko dhisik. Mula nek kowe pengen gawe blumbang, gawe yo. Tapi blumbang ini kan urung ana isine mereka ini. Mula senenge arep tuku yo ora duwe dhuwit. Akhire apa? Ya apa-apa blumbange tanggane asline mek ngono tok. Engko nek blumbange tanggane wis tele-tele serok pindah, serok pindah. Mula sampean apa ae dilokno supaya tele-tele terus pindah. Wong asline mek ngono tok. Asline mek iku. Jadi mereka ini kan pendatang baru. Nggih, sementara NU ini barang lawas wis to. Sing hujah dasar pendiriannya untuk apa? Mbah Hasyim Asy'ari hujah dasar pendiriannya adalah bukan untuk apa-apa. Karena Mbah Hasyim punya begitu istiqoroh niku metune yuriduna yudfi'u nurallahu bi'afwahihim wa ya'ballah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Suatu saat ana wong sing madhamke cahayane Allah, tapi dijarno ro Gusti Allah karena Allah ajeng nyempurnakan cahaya. Cahayanya lho mulai niku ditaruh di tempat di mana Allah akan menyempurnakan cahaya. Cahayane mula selawatan dilokno ya tambah rame, kuburan dilokno ya tambah rame. Gitu apa anger NU dilokno selawatan dilokno tambah jengking-jengking. Lha mula awak dhewe ni ketekan apapun kita semakin jadi bendino dilokno bid'ah ya padha karo ana uwit ketekan batang celeng. Ya alhamdulillah awak dhewe dadi wit dudu batang celenge meng ngono to iku. Awak dhewe dadi wit dudu pupuk. Pupuke mula biasa uwit niku nek ketekan batang kucing wae sesuk akeh. Aja didono batang kucing niku. Nek batang kucing, batang celeng, batang wedhus kok didono teko wit pelem, ya wite ora woh, gitu. Tapi senajan ya badhek ya basin. Alhamdulillah awak dhewe dadi wite dudu dadi batang kucing kucinge awak dhewe untung dadi dadi akike dudu amplase. Wong amplas kabel iki kelas akhir iki protol iki protol. Wong NU setiap hari bertambah sekarang 120 juta. Liyane 20.000 ora iso. Wong kene iki alah ya. Karena apa kita menyadari kebaikan gak bisa berdiri sendiri? Sendiri mulo kabeh dirangkul mulo NU iku isine akeh. Ibarat truk niku gede, maka jalannya lambat dan penuh kehati-hatian nek gak engko isine wutah. Nah sing ngriko niku wong isine didik. Sing cingkrang tok ngono ya mulo mlayune banter wong penumpange saiki ning nabrakan ngono tok. Ngerti-ngerti nabrak sapi prok. Nabrak fuspon brok. Mula ngono rasa sampean tutno to wong bendino nabrak ngono lho ya. Ngerti-ngerti nabrak apa? Kene iki biyen wis ngene iki. Makanya NU ojo takok urung-urung. Dulu NU ora gawe sekolahan. Sekolahan liyane NU kebak. Begitu Subhanul Waton ngadeg, sekolahan liyane sampe ngrengek garukmu murid. Subhanul Waton sampe panggonane ra kamot. Wong NU ku urung gawe, nek wis NU gawe, liyane bubar-bubar. Mula piye carane awak dhewe digawe gething karo NU? Jogja niku pandanarane lho murid sampe emoh-emoh, sampe liyane gawe iklan pandanarane sak karepmu mlebu-mlebu. Subhanul Waton sampe samene lho. Tegal Rejo samene gedene. Ora ditekeki mangan gawa teko gawa dhewe lho ngene-ngene gawe pondok ora ene. Mula bejo kita panjenengan sedaya dimong kali para ulama, sing ulama niku sambung kali Kanjeng Nabi, tidak kehilangan, tidak terputus, tidak mungkotek, sehingga awak dhewe tetep sambung ora kepaten obor. Bejo ora dadi wong eno. Ya bejo sing liyane tarwe mek 8 ya ora bejo. Sesuk nek sing bener 8 kan sampean diturahan 12. Ane sing bener sing 20 sing kurang 12 ning golek nang ndi. Wis ngono mawon nggih sesuk meneh diterusno. Wis jam pira to niki ono ngaji. Ya Allah setengah 7. Alhamdulillah. Lha iki gak wong eno ya ora ono to jam semene kok isih mbahas bangsa iki ora wong eno ora enak. Sik lungguh ya mene isih anteng ngene. bokonge isih ngaji lho apa gluntang niku. Wis muga-muga kita pinaringan istiqomah. Benjing bareng-bareng Tegal Reca mlebu swargane Allah. Bareng Kiai Hasyim, bareng Rasulullah kanthi husnul khatimah. Al-Fatihah. Surah al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa bihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Fadzakkirna wa nasina ya dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syafaatir rasulik wa ridhoka ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina talamidana alil ilmi alil khair alil ibadati wal qurbi min qiyamil iman. Li abaina ummatina masyayikh masyayikhina wa jaddati wa jaddatina wa ila jami'il masyayikh wal mu'assis nahdlatul ulama mu'assis pondok Tegal Reca. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi ma'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ij'al qabrahum ratam min adil jinan Allahumma ij'al ummatan furat jami'il qubur la ilaha illallah muhammadur rasulullah bi aqidatina wa sunnatina ma'inna irji'a ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة وعلم الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد